Jika ditinjau dari sisi pandang ilmiah, bagaimana hukum asal persaingan antara istri untuk mendapatkan cinta suami dalam sunnah ta'adud? Apakah dihukumi dengan hukum wajib, sunnah, atau mubah? Dan bagaimana hukumnya jika seorang istri lebih memilih ikhlas tanpa memiliki keinginan untuk bersaing dengan madunya dalam memperebutkan hati suami? Setelah sang istri mengetahui bahwa suami tersebut lebih mencintai istrinya yang lain. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, perkara tersebut hanya mubah saja, tetapi yang wajib adalah berbakti pada suami. Sehingga jangan kemudian dia karena merasa tidak perlulah merebut hati suami, udah jelas suaminya lebih senang sana gitu, kemudian dia enggan untuk berbakti pada suami. Dengan kata lain, jadi dingin kayak es. Ya, itu gak boleh juga. Gak boleh yang seperti itu. Sehingga adapun urusan bersaing-bersaing yang sehat, tentunya yang saya maksud, itu ya boleh-boleh saja. Tidak katakan wajib, tidak perlu mengatakan haram. Tetapi ketika dia sebagai istri dan suaminya datang menggiliri dia, dia harus menjadi seorang istri yang berbakti pada suaminya. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sering kita bahas dalam bab-bab tersebut. Idza ra'atka, kalau kau lihat dia menggembirakan, kalau berbicara tutur katanya manis, tidak melihat kecuali yang baik, tidak mendengar kecuali yang baik, tidak mencium kecuali yang harum. Ini sesuatu yang harus dilakukan karena sebagai bakti pada suaminya. Wallahu ta'ala a'lam.